mitra bisnis, dalam kehidupan kita segalanya tergantung keadaannya. Saya kasih sebuah pertanyaan, binatang apa yang sebetulnya tidak boleh dimakan? Maka jawabannya akan bermacam-macam. Di sini banyak orang tidak makan babi, ya. Ada juga yang tidak makan kodok. Di Eropa dan Amerika banyak orang tidak makan burung dara. Sedangkan di India orang tidak makan sapi, ya. Tapi sapi adalah makanan yang nikmat yang dikonsumsi di hampir semua tempat lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menggambarkan bahwa sebuah hal hanya berlaku pada sebuah situasi saja, karena semuanya tergantung keadaannya. Under what circumstances, dalam kondisi seperti apa sih keadaan itu kita sebutkan? Contoh ya, pertanyaan tentang api itu sebetulnya berguna apa berbahaya? Tergantung, buat masak api itu berguna, buat kebakaran hutan api itu berbahaya. Garam itu nikmat, betul kalau dalam jumlah yang kecil, tapi kalau dalam jumlah yang besar susah sekali kita makan karena tidak enak. Dalam kita mengambil keputusan, karyawan kita pecat, anak kecil kita pukul karena tidak menurut. Maka semuanya itu benar atau salah tergantung dari keadaannya. Pada suatu suasana yang tepat, pada suatu keadaan yang tepat, sebuah tindakan akan dianggap bagus dan tepat. Tapi dalam keadaan yang lain, hal itu tidak tepat lagi. Karena itu setiap keputusan kita, setiap tindakan kita harus tergantung pada keadaannya. Karena apa yang disebut dengan selalu, pasti, ini sebenarnya tidak selalu dan tidak pasti, tapi memang sering-sering bisa seperti itu. Saya kasih contoh yang sederhana. Apakah optimisme itu baik? Wah, saya ini optimis. Saya setir pesawat terbang, tidak apa-apalah. Badai pun saya tidak peduli. Maka saya terjang aja badai. Saya optimis bisa. Ternyata dia tidak mampu menerjang badai dan pesawat itu jatuh bersama dengan sekian banyak orang yang di dalamnya. Nah, optimisme katanya bagus, kok jelek? Pada umumnya, optimisme itu bagus karena membuat kita lebih bersemangat dalam bekerja. Tapi ketika optimisme itu mempunyai risiko yang sangat fatal atau yang sangat berbahaya buat kita, maka optimisme itu menjadi buruk. Dalam keputusan bisnis, apapun Anda harus melihat, semuanya tergantung pada keadaannya. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dari Sam Design. Terima kasih, sukses untuk Anda.